wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih syafi'iyah dari kitab Nailur Roja Sarah Safinatun Naja. Namun sebelum kita lanjutkan, berkenaan dengan yang kemarin kita baca tentang rukun wudu yang keenam yaitu tartib, maka kemarin kita baca kalimat wala ghatasha ghatasha fi ma'in walau qalilan nawiyan dan seterusnya. Untuk memperjelas kalimat ini, maka akan saya bacakan Sarah Safinatun Najah di Royatul Muna. Di Royatul Muna disampaikan oleh penulisnya, wa yanqasimu tartibu ila haqiqiyyin wa taqdiriyyin. Tartib atau urut dalam wudu itu ada dua macam, urut yang hakiki dan ada urut yang takdiri, dianggap urut meskipun realitanya tidak urut. Wa ammal hakiki, adapun urut dalam wudu yang hakiki adalah mendahulukan niat berbarengan dengan membasuh awal bagian dari wajah, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh dua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh dua kaki. Seandainya seorang itu menyelisih urutan semacam ini, maka wudunya tidak sah. Maka ini yang disebut dengan urut hakiki. Kemudian yang kedua ada at-tartib at-takdiri, dianggap urut meskipun realitanya tidak urut. Ya, definisinya fawa ayan ghamisa, yaitu seorang itu menenggelamkan diri fima'in dalam air walau qalilan, meskipun airnya sedikit, yaitu kurang dari dua kullah, nawiyan sambil niat berwudu. Soha wudu'uhu, maka wudunya sah. Wa ilam yamkuth zamanan, meskipun dia tidaklah merendam diri dalam air tersebut dalam jangka waktu, ya sa'ud tartibal haqiqiyah, yang mencukupi untuk urut yang hakiki. Wa wa ma'alihi an-Nawawi, inilah pendapat al-Imam an-Nawawi. Jadi maka tartib takdiri dianggap urut namun tidak urut adalah seorang itu menyeburkan diri dalam air dengan niat berwudu. Maka kalau menurut Imam Nawawi, asalkan nyebur, asalkan niatnya berwudu, begitu nyebur ke dalam air kemudian keluar, sah wudunya. Dianggap urut meskipun realitanya tidak ada urutan, namun tartibnya tartib takdiri, dianggap ada urutan. Wa qala Rafi'i, sedangkan Imam Rafi'i mengatakan labudda min muksihi fil ma'i zamanan ya sa'ud tartibal haqiqiyah, tidak boleh tidak harus berada di dalam air dalam jangka waktu yang cukup untuk tartib yang hakiki. Orang wudu dengan tartib hakiki berapa menit, misalnya 3 menit, ya, maka harus merendam diri dalam air 3 menit. Wa illa lam yajuz, jika demikian, wa illa lam yujzi, jika tidak maka tidak sah. Ini pendapat Nawawi. Ini pendapat Rafi'i, yang tadi pendapat Nawawi. Wa qala ghairun Nawawi wa Rafi'i bi adamil ijza'i. Dan ulama Syafi'iyah yang lain selain Nawawi dan Rafi'i tidak mengakui adanya tartib takdiri, sehingga dianggap tidak sah. Ya, maka ketika kita baca bahasanya salah satu rukun wudu adalah tartib, maka sekilas kita akan menyimpulkan tidak ada tartib takdiri. Nanti kalau orang nyebur ya tidak sah berarti, karena tidak ada tertib. Namun ternyata kita jumpai, meskipun Syafi'iyah mengatakan ada salah satu rukun wudu adalah tertib, namun mereka membagi tertib itu ada dua macam. Ada tertib hakiki, itulah yang kita anggap sebagai betulan urut. Kemudian ada tertib takdiri, dianggap urut meskipun realitanya tidak urut dan tidak ada urutan. Ya, sehingga dengan ini kita bisa baca lebih jelas kalimat dinal roja, seandainya seorang itu menenggelamkan diri dalam air walau qalilan, meskipun airnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah, nawiyan, syaratnya niat berwudu, maka sah wudunya. Ini menurut An-Nawawi. Wa ilam yamkus zamanan, meskipun tidak berada dalam air dalam waktu yang cukup untuk tartib hakiki. Ini pendapat An-Nawawi. Iktifaan bitakdiri. Kenapa ini sah? Karena mencukupkan diri dengan tartib takdiri, dianggap urut meskipun realitanya tidak urut. Ya, faedah tambahan di Ghoyatul Muna. Waqad yaskutu tartibu wa dhalika fi mas'alatin wahidatin. Kewajiban tartib dalam wudu itu gugur dalam satu kasus, yaitu jika seorang itu memiliki hadas besar lantas mandi dengan niat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, maka hadas besar dan kecil hilang meskipun tidak ada tartib dalam anggota-anggota wudu. Bahkan hadas kecil pun hilang meskipun tidak niat menghilangkan hadas kecil, karena lindirajihi fil akbar, karena hadas kecil itu sudah tercakup dalam hadas besar. Maka ketika hadas besar itu hilang, maka hadas kecil otomatis hilang. Kemudian keterangan tambahan untuk syarat mengusap khuf. Kemarin kita baca di Nail Roja ada 8 syarat. Ada syarat yang ke-8 yaitu latan halu al-ura, tidaklah terlepas al-ura, lepas. Wa ilam yadhar syai'un min mahali fardi, meskipun tidak nampak sedikitpun dari mahal fardi, tempat yang wajib dibasuh, yaitu telapak kaki sampai mata kaki. Di Ghoyatul Muna disampaikan kalimatnya sama, namun ini nomor 6. La tanhila al-ura wa illam yadhhar syai'un min mahalil fardhi, li anna dhalika yu'addi ila khurujihi 'indal mashyi. Karena jika ikatan dari khuf itu terlepas, maka ini menyebabkan keluarnya khuf ingdal masyi ketika dipakai berjalan, au mutaba'atihi, atau terus menerus berjalan. Fa huwa ka'annahu la yumkinu muta'abatul mutaba'atul masyi 'alaihi. Maka berdasarkan syarat yang ke, jika syarat yang ke-8 ini tidak dipenuhi, maka seakan-akan khuf tersebut tidak mungkin dipakai untuk terus menerus berjalan. Waqad yu'adu hadha syartu li syartis tsalis. Syarat yang ke-6 kalau di Ghoyatul Muna, atau yang ke-8 kalau di Nail Roja, itu intinya kembali, bisa dikatakan kembali kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini dimaksudkan di Ghoyatul Muna adalah ayakunal khuffani qawiyaini yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihima. Ya, hendaknya dua khuf itu kuat, mungkin terus menerus berjalan dengan menggunakan dua khuf tadi. Kalau di Nail Roja itu sama dengan Nomor yang kedua. Maka di Ghayatul Munah disampaikan inti dari syarat yang ke-8 itu kembali ke syarat yang kedua, yaitu khuf yang dipakai itu kuat sehingga bisa terus menerus dipakai untuk berjalan lil hajah karena kebutuhan. Namun yang dimaksudkan, perlu diketahui, yang dimaksudkan mungkin untuk dipakai terus menerus berjalan adalah mungkinnya untuk dipakai berjalan meskipun realnya tidak dipakai untuk berjalan, karena dia orang yang dalam keadaan lumpuh misalnya, orang lumpuh kemudian dia pakai khuf, maka syarat khuf ini boleh diusap. Seandainya dia normal bisa dipakai untuk berjalan meskipun realnya tidak ada kegiatan berjalan. Yang dimaksud mutaba'atul masyi alaihima, terus menerus berjalan dengan menggunakan dua khuf, adalah taraddudu musafirin lihajatihi, bolak-baliknya musafir karena kebutuhannya yang biasa, yang normal. Ini menurut umumnya manusia, yaitu menurunkan barang, kemudian melanjutkan perjalanan, dan yang lainnya. Itu maka bisa dipakai dalam situasi demikian, itu yang dimaksud dengan mutaba'atul masyi, bisa dipakai untuk terus menerus berjalan. Terakhir kita baca sampai mana? Nah, kemudian kita lanjutkan membaca ghayatul membaca nailur raja. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa makna siwak lughatan, dan makna atau pengertian siwak dalam bahasa Arab artinya adalku, menggosok. Bisa juga artinya aktivitas, bisa juga wa alatuhu, alat untuk menggosok. Secara syariat maka siwak didefinisikan dengan menggosok gigi dan daerah di sekitar gigi. Daerah di sekitar gigi. Bersiwak yang Nabi lakukan di samping untuk gigi juga untuk gusi sama untuk lidah. Maka sasaran siwak itu gigi, gusi dan lidah. Binahwi udin, dengan menggunakan kayu yang kasar. Dan siwak itu memiliki 3 rukun. Mustaqin, yaitu orang yang bersiwa, atau mustaqun, orang yang bersiwa. Kemudian mustaqun bihi, alat untuk bersiwa. Mustaqun fihi, tempat untuk atau sasaran siwa, yaitu mulut. Kemudian tadi hal yang dianjurkan dalam wudu di paragraf sebelumnya disampaikan, ghuslul kafaini ilal qu'aini. Di antara hal yang dianjurkan dalam wudu adalah membasuh 2 telapak tangan sampai qu'. Maka apa yang dimaksud dengan qu'? Qu'ani bentuk 2 dari qu'. Dan qu' adalah tulang yang berada di dekat jempolnya tangan. Ini bagian tulang yang menonjol. Ini pergelangan. Ini persendian pergelangan antara telapak tangan dan hasta. Ini ada tulang yang menonjol, lurusnya jempol. Nah, ini namanya qu'. Sedangkan tulang yang menonjol aladhiyali khinsir, yang itu di dekat jari kelingking, namanya kursu'. Namanya kursu', maka di sini ada tulang yang menonjol, persendian, ini pergelangan tangan, ini ada tulang yang menonjol, lurusnya kelingking. Ini namanya kursu'. Wa yusamma alladhi bainahuma, ini sedangkan daerah di antara qu' dan kursu', ini tulang antara qu' dengan kursu', itu disebut dalam bahasa Arab ruskhon. Kemudian walladhi yali ibhama rijli, sedangkan tulang yang menonjol yang berada di dekat jempolnya kaki namanya bu'. Namanya bu'. Dan dalam ungkapan orang Arab, orang itu disebut orang yang tidak tahu apa-apa. Itu disebut dengan ungkapan wala la yufariqu baina qur' wa qursu'. Dia tidak bisa membedakan mana qur' sama mana qursu'. Artinya dia orang yang tidak faham, orang yang tidak mengerti. Maka itu diungkapkan dengan sebutan dia tidak bisa membedakan qur' yang mana, qursu' yang mana. Kemudian di antara hal yang dianjurkan dalam wudu adalah berkumur-kumur. Didefinisikan dengan memasukkan air ke dalam mulut. Maka kalau pakai definisi ini berarti tidak ada keharusan untuk mengucak-ngucaknya. Yang penting masuk dalam mulut, maka sudah meskipun cuma diem, tidak diputar-putar. Kalau pakai definisi ini berarti itu sudah matmadah. Dan istinsak adalah memasukkan air fil anfidhi hidung. Kemudian ghusalatul udhunaini, membasuh dua telinga, al-masnunatu yang dianjurkan itu ada 12 kali. Yang pertama adalah 3 kali ma'al wajhi, bersama wajah, melebar sekalian sampai 2 daun telinga. Karena Syafi'iyah menganjurkan untuk melebarkan ghurrah, yaitu wajah, yaitu sinar di wajah pada saat di padang mahsyar yang ada pada wajah. Maka dianjurkan dilebarkan dengan, kalau ke atas itu sampai ubun-ubun, maka wajah tentu sampai cuma batas telinga, malah sekalian kemudian dianjurkan plus telinganya. Kemudian dibasuh sebanyak 3 kali bersama kepala. Kemudian 3 kali ba'dahu, setelah usapan kepala, istiklalan, artinya berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari usapan kepala. Kalau tadi diusap bareng dengan kepala, setelah itu dibasuh istiklalan mandiri. Wasalasun ba'dahu istidharan. Dan kemudian dianjurkan lagi 3 kali setelah itu. Dan tenang somakhan, jadi di antara hal-hal yang dianjurkan dalam wudu itu ada mengusap semua kepala, semua rambut kepala, dan 2 telinga, dan 2 samakhain. Maknanya adalah 2 lubang udhunain telinga. Dan di antara hal yang dianjurkan tidak wajib dalam fikih Syafi'iyah adalah al-muwalatu, berturut-turut antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain. Itu bagian dari sunnah wudu dan bukan bagian dari wajib atau rukun wudu dalam fikih Syafi'iyah. Yang dimaksud dengan berturut-turut adalah membasuh anggota wudu yang kedua sebelum keringnya anggota wudu yang pertama. Dan tolak ukur belum kering itu manakala i'tidalil hawa, cuacanya cuaca normal. cuacanya cuaca normal karena nanti kondisinya lembab dan atau kering, nanti tentu mempengaruhi cepatnya air itu mengering di anggota wudu dan tidak. Demikian juga kondisi fisik yang normal, i'tidalul mizaj, kondisi fisik yang normal. Jadi kalau mungkin badannya hangat, mungkin lebih cepat kering misalnya dibandingkan kalau badannya normal. Maka yang jadi tolak ukur kondisi normal, wa zaman dan waktunya adalah waktu yang normal. Semuanya adalah i'tidal. I'tidal normal itu pada cuaca, pada kondisi fisik dan pada waktu. Kemudian dianjurkan untuk memanjangkan hurrah. Dianjurkan untuk memanjangkan itolatul hurrah. Wal hurrah dan hurrah, kalau hurrah ini ada hurrah dan ada itolah hurrah. Kalau hurrahnya adalah nama lima untuk bagian badan, la yatimul wajibu, yang kewajiban tidak akan terlaksana illa bihi, kecuali dengan membasuhnya. Fil wajahi, untuk wajah. Ya, maka itulah definisi wajah. Definisi wajah itu hurrah. Nah, dianjurkan untuk memanjangkan hurrah, sehingga ketika membasuh wajah maka ditambah agak mundur ke belakang sampai ubun-ubun misalnya. Kemudian dianjurkan untuk memanjangkan tahjil. Tahjil itu adalah nama untuk bagian badan yang tidaklah terwujud kewajiban kecuali dengannya saat membasuh tangan dan kaki. Artinya definisi tangan dan definisi kaki. Tangan tentu sampai siku. Memanjangkan tahjil maka berarti lebih dari siku, maka masuk ke lengan, lengan atas, misalnya separuh lengan atas, ini memanjangkan tahjil yang ini dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian adapun hal yang makruh dalam wudu, maka banyak sekali diantaranya adalah tidak kumur-kumur, tidak istingsak, maka dia adalah perkara yang sunnah yang jika ditinggalkan jadi makruh. Tidak kemudian mendahulukan yang kanan. Dan di antara hal yang makruh adalah toharah atau berwudu dengan air sisa wudu perempuan. Kemudian di antara hal yang makruh adalah lebih dari ats-tsalats, lebih dari basuhan lebih dari tiga kali. Maka membasuh wajah misalnya sekali itu hukumnya wajib. Lebih sampai tiga kali hukumnya dianjurkan. Lebih maka ditambah lebih dari sekali, dua atau tiga kali hukumnya dianjurkan, lebih dari itu hukumnya makruh. Dan makruh ini manakala yakinan, sudah yakin tiga kali. Sudah yakin tiga kali. Kalau belum yakin kemudian dia tambahi karena belum yakin, ternyata realitanya itu yang keempat, maka tidak masuk dalam makruh wudu. Kemudian wa naqsu anhu, demikian juga kurang dari tiga kali dinilai makruh. Minta tolong kepada orang yang membasuhkan anggota wudunya tanpa ada uzur, diwudukan oleh orang lain. Kemudian menyela-nyelai jenggot bagi orang laki-laki yang dalam kondisi ihram menurut Imam Ar-Ramli. Sedangkan karena dikhawatirkan ada yang rontok. Dan ketika seorang itu dalam kondisi ihram dilarang mencabut bulu-bulu. Maka dikhawatirkan ketika disela-selai ada yang rontok, maka beliau menilai menyela-nyelai jenggot ketika itu hukumnya makruh. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, tetap dianjurkan menyela-nyelai lihya namun dengan lembut. Kemudian di antara hal yang makruh adalah berwudu menggunakan air tergenang. Ya, menggunakan air tergenang. Kemudian al-israf berlebihan boros fisabi dalam menuangkan air. Kemudian haram hukumnya berwudu minal musabbali. Haram hukumnya berwudu minal musabbal. Musabbal itu sama dengan wakaf. Haram hukumnya berwudu manakala dengan air yang air tersebut merupakan air wakaf, sedangkan wakafnya bukan wakaf untuk wudu. Wakafnya bukan wakaf untuk wudu. Ini ada air wakaf, wakafnya wakaf untuk minum. Malah dipakai oleh orang untuk berwudu. Maka hukumnya haram. Di masa silam, dan masih ada sisa-sisanya di jalan-jalan di Aziziyah di Mekah, itu di pinggir-pinggir jalan itu ada wakaf-wakaf air. Wakaf-wakaf air di pinggir jalan, orang naruh semacam wadah air, silahkan minum. Itu air wakaf untuk kebutuhan untuk sedekah dengan para musafir, dan sebagian yang masih tersisa di Mekah bisa dijumpai di jalan-jalan di Aziziyah. Ada air-air wakaf di pinggir jalan. Nah, haram hukumnya air minum wakaf ini dipakai untuk berwudu. Di masjid-masjid tempat kita ada kemudian air-air minum galon. Itu air minum wakaf. Ini diambil kemudian untuk berwudu, maka hukumnya haram. Atau kalau di Ghayatul Muna kalau di Ghayatul Muna disebutkan haram berlebihan boros dan lebih dari 3 kali secara yakin dalam wudu dan mandi jika airnya adalah air wakaf. Jika airnya air wakaf mauqufan litatahhur bihi, jika airnya adalah air wakaf untuk bersuci. Jadi lebih dari 3 kali itu makruh kalau airnya air sendiri. Airnya air sendiri di rumahnya, wudu di rumahnya sendiri, air pribadi, maka dia pakai berwudu, basuh tangan, basuh kaki, lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Tapi jika air itu adalah air wakaf untuk wudu, lebih dari 3 kali hukumnya haram. Lebih dari 3 kali hukumnya haram. Kama fil mido'ah wal martas fil jawami', sebagaimana air-air di tempat wudu di masjid-masjid. Maka di Ghayatul Muna disampaikan di situ berwudu di masjid sampai 4 kali, 5 kali basuh kaki, maka yang keempat hukumnya haram, yang kelima hukumnya haram karena airnya air wakaf. Kalau yang makruh itu kalau wudunya di rumah, airnya air milik sendiri, airnya milik sendiri, lebih dari 3 hukumnya makruh. Tapi jika airnya air wakaf semacam di Ghayatul Muna disampaikan air-air di tempat wudu di masjid, maka lebih dari 3 kali hukumnya haram. karena ini pemborosan harta wakaf. Wa yajib al-iktisar fil ma'il musabbal, dan wajib mencukupkan diri kalau menggunakan air wakaf ala ma'aradahu musabbiluhu, sebagaimana yang diinginkan oleh pewakaf. Jika air tersebut diwakafkan oleh pewakaf untuk bersuci, iktasar alihi, maka hanya boleh dipakai untuk bersuci. Wa yahrumu syurbu minhu, haram hukumnya diminum. Wa in sabbalahu lisyurbi, jika air wakaf tersebut untuk minum, harumal wudu'u minhu, maka haram hukumnya berwudu pakai air wakaf yang wakafnya untuk minum. Wa yahrumu istimaluhu fi ghairi ma dzukira, dan air wakaf tersebut haram digunakan untuk selain yang telah disebutkan. Kataswidi dawatin, semacam nambahi bekal minumnya. Itu wakafnya untuk diminum di masjid, kok kemudian disangu ngisi, kemudian ngisi botol. Ini kalau itu wakafnya adalah wakaf diminum untuk di masjid, kok kemudian ngisi botol, hukumnya haram. Wabalikakin, demikian juga haram jika wakafnya untuk diminum, misalnya kok malah dipakai untuk mengolesi kue, watabakh bihi, atau dipakai untuk masak. Akhirnya padahal wakaf untuk untuk minum, diambil untuk masak. Maka orang bertetangga dengan masjid, kemudian kehabisan air di rumahnya, tidak bisa masak, kemudian pakai air masjid. Padahal wakaf air masjid untuk toharah. Ini air wakaf masjid untuk toharah dipakai sama tetangga masjid untuk masak. Maka berdasarkan penjelasan di Ruyatul Muna, ini hukumnya haram. Wa ya'rumu naqluhu min ghairi mahallihi walau istimalihi fi ma uqifa li ajlihi. Bahkan haram memindah air wakaf dari tempatnya meskipun digunakan untuk tujuan yang sama dengan maksud wakaf. Ini air wakaf untuk minum. Ini air wakaf untuk minum, dipindah untuk minum di masjid, kemudian tempatnya dipindah. Akhirnya untuk minum di kamar kos. Maka meskipun sama untuk minum, di Ghayatul Muna disampaikan hukumnya haram. Ka'ayang kulal ma'a min mita'il masjidi, semacam seorang itu memindah air dari tempat wudu di masjid, dia pindah ke satu wadah untuk berwudu, namun wudunya di luar masjid. Atau seorang itu mengisi wadah dari air wakaf untuk minum, kemudian dia bawa keluar air wakaf tersebut dari tempatnya untuk diberikan sebagai minuman untuk orang lain, untuk dirinya, namun tidak di tempat yang telah ditentukan. Ya, maka kembali ke Nailul Raja tadi, kutipan di Ghayatul Muna. Kembali ke Nailul Raja, wa yahrumu minal musabbal, maka haram hukumnya berwudu dari air wakaf manakala wakafnya bukan untuk wudu, bukan untuk tahara. Atau demikian juga haram berwudu min milkil ghair, dengan menggunakan air milik orang lain yang tidak ada keyakinan, tidak ada sangkaan kuat kalau dia rela jika digunakan untuk berwudu. Maka kalimat alladzi yudhannu ridahu menunjukkan boleh kalau ada sangkaan kuat beliau tidak mempermasalahkannya. Ya, kembali ke kemudian ke safinah faslun. Qala al-mu'allif rahimallahu taala faslun, an-niyatu dan niat adalah qasdu syai', bersengaja melakukan sesuatu bergandengan dengan bifi'lihi, dengan melakukannya. Wa mahaluhal qalbu, tempatnya niat itu hati, dan melafadzkan niat, kata penulis safinah, hukumnya sunnatun, dianjurkan. Wa waktuha, dan waktu niat, inda husli awwali juz'in minal wajhi, itu pada saat membasuh bagian yang awal dari wajah. Maka misalnya dia basuh wajah itu dari atas, napas, air itu di dahi, di situ berbarengan dengan niat di hati untuk berwudu. Kemudian watartib, dan yang namanya urut, tidaklah didahulukan satu anggota daripada anggota yang lain. Ya, penjelasannya di Nailur Roja, qala syarih rahimallahu taala, fasal ini memuat tiga hukum niat. Ala salasatin, tiga hal, min ahkami niat, seputar niat, yaitu pengertian niat, tempat niat, dan waktu niat. Demikian juga ta'rif, pengertian tentang apa itu urut. Dan telah lewat pembicaraan atas itu semua. Wa ala sunniyati talafudhi bil manwi, dan juga telah lewat dianjurkan yang melafadzkan hal yang diniatkan dengan alasan liyusa'idal lisana alqal lisanul qalba, supaya lidah itu membantu hati. Dan tentang melafadzkan niat, ya, secara umum di Syafi'iyah ada tiga pendapat. Yang pertama, pendapat yang mewajibkannya, dan dinilai oleh An-Nawawi dan yang lain sebagai khata', pendapat yang keliru. Kemudian sebagian Syafi'iyah mengatakan layundabu, tidak dianjurkan melafadzkan niat. Ini adalah pendapat Al-Imam Al-Azra'i dari kalangan Syafi'iyah. Beliau tidak menganjurkan melafadzkan niat. Beliau katakan tidak ada dalil untuk menganjurkan melafadzkan niat. Itu kata Al-Imam Al-Azra'i sebagaimana dikutip di kitab Mughni Muhtaj Salah Minhaj. Kemudian pendapat yang ketiga, yang ini dinilai sebagai pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling cocok dengan kaidah-kaidah mazhab, adalah sunniyatu talafud al-manwi, dianjurkan, tidak sampai derajat wajib, ya, dianjurkan untuk melafalkan apa yang diniatkan. Wahtu riza biqaulihi muqtarinan, dan diantisipasi dengan kata-kata muqtarinan, bergandengan dengan awal perbuatan. Amalai sekadalik, dengan niat namun tidak seperti itu. Maka jika sesuatu itu muncul sebelum awal perbuatan, tidak disebut niat secara syariat, namun dalam istilah fikih Syafi'iyah disebut azam. Ya, kalau niat namun sebelum berbuat, itu namanya azam. Ya, yang disebut dengan betul-betul niat itu harus berbarengan dengan awal perbuatan. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.